Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yumiddin. Tapi insyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Masih kita pada kaedah yang kedua dari kaedah-kaedah terkait tentang nama-nama Allah SWT Al-Husna, yaitu kaedah Asma Allah SWT A'lam wa Awsaf. A'lam dilihat dari sisi nama-nama Allah SWT menunjukkan kepada Allah SWT. Maka dari sisi ini dikatakan ya mutaradifah. Dan dikatakan awsaf dilihat dari sisi petunjuk, dari makna yang ditunjukkan. Sehingga antara satu nama dengan nama Allah SWT yang lainnya maknanya berbeda-beda. Sehingga dari sisi ini dikatakan mutabayyinah. Ini makna kaidah yang kedua ini. Kemudian kita lanjutkan setelah beliau rahimahullah taala menjelaskan tentang makna dari kaidah ini, dan demikian pula beliau bawakan tentang contoh yang menjelaskan tentang kaidah ini. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan, yang mana beliau di sini akan menyebutkan tentang dalil kaidah ini. Qala wa inna ma qulna bi annaha a'lamu wa awsaf didalalatil Qur'an 'alaih. Dan hanya saja kita nyatakan bahasanya nama-nama Allah SWT a'lam dan awsaf lidalalatil Qur'an alaih, karena dalil ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan hal ini. Sehingga mereka ahlu sunnah wal jamaah tidaklah berbicara tentang agama ini melainkan berdasar, bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manakala di sini mereka para ulama menyebutkan tentang satu kaedah, bukan semata-mata kaedah ini apa? Dari hasil pemikiran, bukan sekedar ide-ide, tetapi bersumber, bersandar dari dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang beliau bawakan, kama fi qawlihi ta'ala wa huwal ghafurur rahim, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa huwal ghafurur rahim. Wa huwa yani Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-ghafur ar-rahim. Al-Ghafur, nama bagi Allah SWT menunjukkan kepada Allah SWT. Dan demikian pula Ar-Rahim, nama bagi Allah SWT menunjukkan kepada Allah SWT. Dari sisi ini menunjukkan bahasanya nama Allah SWT A'lam. Nama-nama yang ada pada Allah SWT menunjukkan kepada Allah SWT. Wa qawlihi wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala wa rabbuka, dan Rabbmu yakni Allah Subhanahu wa taala al-ghafur, yang maha pengampun, dzur rahmah, yang memiliki sifat kasih sayang. Ini dalil yang menunjukkan bahasanya sifat ar-rahmah ada pada nama Allah Subhanahu wa taala ar-rahim pada ayat yang sebelumnya. Maka dari sini menunjukkan tentang bahasanya nama Allah Subhanahu wa taala ausaf. Kita lihat sisi pendalilan dari dua ayat ini. Disebutkan oleh beliau, fa innal ayata tsaniyah dalat ala anna ar-rahima huwal muttasif birrahmah. Maka sungguhnya ayat yang kedua, yakni wa rabbukal ghafuru dzurrahmah, dalat menunjukkan ala anna ar-rahim, bahasanya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim yang ada pada ayat yang pertama, wa rabbukal ghafuru wa ghafuru wa huwal ghafuru rahim, yaitu bahasanya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim huwal muttasib birrahmah, itulah yang tersifati dengan sifat rahmah. Ini sisi pendalilan dari dua ayat ini tentang kaidah ini yang menunjukkan bahasa nama Allah Subhanahu wa taala A'lam dan Ausaf. Qala wali ijma'i ahli lughah wal 'urf, dan juga berdasarkan ijma'nya, kesepakatan mereka ahli lughah, para pakar bahasa, dan demikian pula ahli 'urf secara 'urf, menunjukkan bahasanya nama Allah Subhanahu wa taala A'lam dan Ausaf. Anahu la yuqal 'alimun illa liman lahu 'ilm wala sami'un illa liman lahu sam' wala basirun illa liman lahu basar. Sesungguhnya tidaklah dikatakan 'alim, tidaklah dikatakan dia alim, alim kecuali bagi yang memiliki ilmu. Yang tidak memiliki ilmu tentunya tidak dikatakan alim. Ini secara lugah, secara uruf demikian. Wala sami'un illa liman lahu sama', dan tidak dikatakan dia sami', yang mendengar, kecuali dia memiliki pendengaran. Wala basir ila liman lahu basar, dan demikian pula tidaklah dikatakan basir dapat melihat kecuali dia memiliki penglihatan. Ini secara lugah dan secara urf. Oleh itu beliau katakan wa hadza abyanu min ayyuhtaji ila dalil. Perkara yang seperti ini tidak butuh kepada dalil. Sangat jelas. Yang dikatakan alim, yang memiliki ilmu. Yang dikatakan basir, yang memiliki basar. Yang dikatakan sami, dia memiliki sama. Ini sisi pendalilan dari kaidah ini. Baik dalil dari syara nas ataupun secara ijma' al-lughah dan al-urf. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, ya ini bisa kita simpulkan adalah faedah dari kita mengetahui kaedah di atas. Kaedah bahasanya nama Allah SWT A'lam dan Ausaf. Faedahnya diantaranya beliau katakan, wa bihadza ulimad dolalu man salabu asma'allahi ta'ala ma'aniha min ahli ta'til. Dan dengan ini, dengan kaedah ini, bahasanya nama Allah SWT A'lam dan Ausaf, ulimad dolalu, diketahui kesesatan, man salabu, orang-orang yang menafikan, orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari makna-maknanya. Mengingkari dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala makna-maknanya, makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditolak, diingkari. Min ahli ta'til, dari mereka-mereka yang menta'til, yang menolak nama maupun sifat Allah SWT. Dalam hal ini secara khusus adalah mereka orang-orang Mu'tazilah. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah SWT, akan tetapi mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah SWT. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah lain, dinafikan semuanya, nama dan sifat. Allah SWT tidak memiliki nama dan sifat. Ada pun orang-orang Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah SWT. Nah, tapi tidak memiliki sifat. Apa syubhat mereka? Syubhat mereka mengatakan, atau keyakinan mereka, mereka mengatakan, waqalu inna Allah ta'ala sami'un bila sama' wa basirun bila basar wa azizun bila izzah wa hakadha. Mereka orang-orang Mu'tazilah menyatakan, sungguhnya Allah SWT maha sami' mendengar, tetapi tidak memiliki pendengaran. Wa basirun bila basar, maha melihat tidak memiliki penglihatan. Wa azizun bila izzah, maha perkasa tetapi tidak memiliki izzah, keperkasaan. Wa hakadha, dan seterusnya dari nama Allah SWT, mereka tiadakan sifat-sifat bagi Allah SWT. Tentunya dari kita mengetahui secara tentang dalil kaidah ini adalah suatu yang batil. Secara urf dan secara lugah, lebih-lebih secara nas. Apa alasan mereka, kok mereka orang-orang Mu'tazilah menafikan sifat bagi Allah SWT? Atau syubhat mereka? Wa'allalu dhalik bi'anna subuta sifati yastalzim ta'addudul kudama. Syubhatnya mereka, alasan mereka, mengapa mereka orang-orang Mu'tazilah menafikan sifat bagi Allah SWT, dikarenakan menetapkan sifat-sifat yakni bagi Allah SWT melazimkan, mengharuskan ta'addudul kudama. Allah SWT itu berbilang, tidak hanya satu. Al-kudama ya alihah, atau kembali kepada Allah SWT. Sehingga menurut mereka orang-orang Mu'tazilah, kalau kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah SWT, maka Allah SWT itu berbilang, tidak hanya satu. Dan ini menurut mereka, ini kesyirikan, ainu syirik. Jadi menetapkan sifat ini menurut orang-orang Mu'tazilah, kesyirikan. Bahaya atau tidak bahaya? Bahaya. Sehingga ketauhidan menurut mereka adalah menafikan sifat. Kemudian beliau rahmat Allah katakan, wa hadhil illatul alilah bal mayyitah. Syubhat ini syubhat yang alilah, yang sakit, mana yang tidak bermutu. Bal mayyitah, bahkan syubhat ini sama sekali tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya. Lidalalati sam'i wal akli ala butlaniha, karena dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dalil secara akal menunjukkan tentang kebatilan syubhat ini. Yaitu syubhat bahasanya menetapkan sifat, melazimkan berbilangnya zat. Ini syubhat yang alilah bal mayyitah, berdasarkan dalil-dalil dari sama, dan demikian pula dalil secara akal. Qala amma sam'u, ada dalil secara sama, secara nas. yang menunjukkan tentang kebatilan keyakinan orang-orang Mu'tazilah atau sebagai bantahan terhadap syubhat mereka. فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَوْصَافٍ كَثِيرَةٍ مَا أَنَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ. Maka sungguhnya Allah SWT mensifati dirinya. Allah SWT mensifati dirinya. Allah SWT lebih mengetahui tentang dirinya. Di sini Allah SWT mensifati dirinya bi awsaf, dengan sifat-sifat yang sangat banyak. Apakah lantas Allah SWT menjadi banyak? Tidak. Ma'anahul wahidul ahad, bersamaan Allah SWT maha esa, hanya satu. Sekarang lebih mengetahui Allah SWT tentang dirinya, ataukah mereka lebih mengetahui tentang Allah SWT, sehingga mereka mengatakan kalau tersifati dengan sifat-sifat akan berbilang, akan menjadi banyak. Qala ta'ala inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul liman yurid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna batsya rabbika lasyadid, sungguhnya adab Rabbmu, yakni adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lasyadid, sangat keras. Sini Allah SWT tersifati dengan al-bats, bimana al-akhad. Allah SWT menimpakan azab, yang mana azab Allah SWT syadid. Satu sifat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguhnya Allah SWT dialah yang memulai penciptaan. Wa yu'id, dan dia Allah SWT pula yang akan menghidupkan kembali, membangkitkannya. Allah SWT mensifati dirinya dengan apa? Awal kali menciptakan. Dan demikian pula yang akan membangkitkan. Wa huwal ghafurul wadud, dan dia Allah SWT al-ghafur, yang maha pengampun, al-wadud, yang maha penyayang. Dzul arsyil majid. Allah SWT memiliki arsy yang majid. Fa'alul liman yuri, dan Allah SWT melakukan apa saja yang Allah SWT kehendaki. Sekian banyak sifat dalam ayat ini untuk diri Allah SWT. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain, sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Demikian pula dalam ayat ini Allah SWT mensifati dirinya dengan sifat-sifat. Sucikanlah nama Rabbmu yang A'la, yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan. Walladhi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar-kadar dan memberikan petunjuk. Walladhi akhrajal mar'a faja'alahu wusa'an ahwa. Ini semuanya adalah sifat-sifat bagi Allah SWT. Ini dua, beberapa ayat dari dua surat yang beliau bawakan, yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT mensifati dirinya dengan sifat-sifat. Kita lihat sisi pendalilan dari dua ayat, dua atau ayat yang beliau bawakan. Fa fi hadhil ayat al-karimah awsafun kathirah, awsafu kathirah li mausufin wahid. Maka di dalam ayat-ayat yang mulia ini, sifat-sifat yang sangat banyak. Li mausufin wahid, untuk satu yang tersifati, yaitu Allah SWT. Walam yalzam min subutiha ta'addudul kudama. Tidak mengelazimkan, tidak mengharuskan penetapan sifat-sifat tersebut ta'addudul kudama. Zatnya berbilang. Ini bantahan kepada mereka orang-orang Mu'tazilah tentang syubhat ini dari dalil dari Al-Quran. Wa ammal aqlu, ada menjadi searah akal. Mereka orang-orang ahlul kalam yang dikenal dengan apa? Menggunakan akal mereka. Nah, tapi ternyata akal mereka apa? Juga akal yang tumpul. Buktinya apa? Kaedah-kaedah yang mereka tetapkan berdasarkan akal mereka ini terbantah juga secara akli. Dikarenakan mereka menggunakan akal sehingga apa? Di sini juga apa? Mungkin kalau kita bawakan dalil-dalil dari nusus, mereka tidak menerima. Sehingga perlu juga apa? Dibantah secara akli, secara akal. Falianna sifata laisat dawatun laisat dawatu bainatun anil mausuf minal mausuf. Dikarenakan sifat-sifat laisat dawat, yang namanya sifat itu bukan zat. Sifat-sifat itu bukan zat-zat. Zat sendiri, sifat sendiri. Sehingga sifat itu bukan suatu zat bainah yang terpisah. Minal mausuf, dari yang disifati. Karena yang namanya sifat itu apa? Ada pada zat. Sehingga si pendalilan secara akal dikarenakan sifat-sifat itu bukanlah merupakan zat-zat yang terpisah dari yang disifati. Sekarang kertas ini dikatakan zat. Di antara sifatnya warnanya putih. Apakah ada warna putih ini terpisah dari zat ini? Tidak ada. Di antara sifatnya juga berbentuk persegi. Apakah bentuk persegi ini terpisah dari ini? Tidak terpisah. Karena yang namanya sifat itu ada pada yang disifati. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Hatta yalzama min subutiha ta'addudu. Sehingga melazimkan kalau kita tetapkan sifat-sifat, sesuatu tersebut akan berbilang. Wa innama hiya min sifati man ittasafa biha. Dan hanya saja sifat itu adalah merupakan sifat-sifat pada yang disifati, yang tersifati dengan sifat-sifat tadi. Fahiya qa'imatun bih. Yang namanya sifat itu ada pada zat. Tidak mungkin dia terpisah dari zatnya. Wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifatih. Maka setiap sesuatu yang ada, maka harus ada beberapa sifat padanya. Sesuatu yang ada, mesti dia memiliki beberapa sifat. Tidak mungkin hanya memiliki satu sifat, enggak mungkin. Pasti dia ta'addud. Seperti kertas ini, berapa sifat ini? Banyak. Di antaranya apa? Ada. Sifatnya ada. Warnanya putih. Demikian juga bentuknya apa? Persegi. Ini sudah berapa? 3 sifat. Fafihi sifatul wujud. Dan sesuatu yang ada, padanya ada sifat al-wujud. Itu apa? Sifat ada. Wa kaunuhu wajibul wujud au mumkinul wujud. Dan keberadaan sesuatu itu dikatakan wajibul wujud, yaitu keberadaan Allah SWT, wajibul wujud. Au sesuatu yang ada adalah mumkinul wujud, yaitu keberadaan makhluk. Wa kaunuhu ainan qa'iman binafsih. Keberadaan sesuatu adalah ainan qa'iman binafsih, berdiri sendiri. Aw wasfan fi ghairihi. Atau suatu sifat yang ada pada yang lainnya. Dikarenakan sifat apa? Tidak mungkin dia berdiri sendiri. Ini bantahan kepada mereka orang-orang Al-Mu'tazilah secara akli, secara akal. Bantahannya tadi dikarenakan apa? Yang namanya sifat itu bukan zat yang terpisah dari yang disifati. Sehingga melazimkan kalau kita tetapkan sifat, yang disifati ini akan berbilang. Ini faedah yang pertama yang dapat diambil dari kita mengetahui kaedah yang kedua ini. Kemudian faedah yang kedua, sebagaimana beliau sebutkan sini, wa bihadza aidan ulima anna ad-dahra laisa min asma'illahi ta'ala. Wa bihadza, dan dengan ini juga diketahui bahasanya ad-dahr ini bukan termasuk salah satu nama dari nama-nama Allah SWT. Mengapa dahar bukan merupakan nama dari nama-nama Allah SWT? Li'annahu ismun jamid. Dikarenakan dahar ini adalah isim yang jamid. Sementara nama-nama Allah SWT dari isim yang mustaq. Dan isim jamid la yatadhamman makna yulhiquhu bil asma'il husna. Dan isim-isim jamid ini tidak terkandung makna yang bisa digabungkan dengan nama-nama Allah SWT yang husna. Karena sebagaimana telah kita lewati kaidah yang pertama, nama-nama Allah SWT itu kulluha husna. Harus dari lafad yang sempurna. Sampai-sampai lafad yang ada ihtimal atau tertakdir apa? Tidak bisa dijadikan nama bagi Allah SWT. Ini alasan yang pertama mengapa dahar bukan merupakan nama bagi Allah SWT. Dikarenakan dahar adalah isim yang jamid. Alasan yang kedua, wali annahu ismun lil waqti waz zaman. Dahar ini adalah sebutan untuk waktu, untuk masa. Qala Allah Ta'ala an munkiril ba'tsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka orang-orang ad-dahriyah yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Wa qalu ma hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan ma hiya ila hayatuna dunya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita hidup dan kita kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah membinasakan kita kecuali apa? Masa. Yuriduna murur alayali wal ayam. Yang dimaksud adalah perjalanan hari, siang dan malam. Sehingga dahr ini adalah sebutan nama untuk waktu dan masa. Ini dua alasan yang menunjukkan bahwasanya dahar bukan merupakan nama bagi Allah SWT. Tapi ada pun fakrah yang salahnya, fa insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.